لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وشكر لله على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا أبويا الحبيب جعفر الحبسي في Kalimantan Syarqi. Alhan wa salam wa jazakum Allah khairan kathiran ala itimamikum fi tarbiyah wa dawati Indonesia, fi Indonesia. Bujur kan? Selamat datang yang saya cintai, saya hormati Bapak Ustaz Abdul Somad untuk kesekian kalinya ke Samarinda. Habib Abdullah Al-Habsi, makasih atas kehadirannya. Bapak Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Hamri Has, terima kasih kehadiran Bapak. Bapak Fatul Halim, Asisten 3, Pak Elto, Pak Masrawan, Kak Kanwil, Kemenak, Pak Sarwono, Abah Nana. Sebelahnya itu Bini Ulun, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dari alumni Al-Azhar atau alumni Mesir, Alan Wasahlan, Ustaz Nasruddin, Ustaz Juliansah, dan yang kami banggakan adik-adik sekalian yang alhamdulillah insyaallah sudah diterima di Al-Azhar University Mesir. Barakallah, alhamdulillah. Pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya. Kalau ingin Indonesia jaya, bina masyarakat dengan dakwah dan agama. Beli selasih di Tanjung Prapat, selasih diminum bersama-sama. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad telah datang ke kota Samarinda. Kita bukan orang Riau, jadi pantunnya kalau salah-salah sedikit mohon dimaafkan. Tanam pepaya di Kota Raja, pepaya dijual di Pasar Merdeka. Kami bangga kepada Bapak Ibu semua selalu bekerja untuk bangsa dan agama. Sudah tiga pantun nih, Pak. Berapa? Tiga. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah tiga pantun ku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran khususnya Ustaz Abdul Somad dan Habib Jafar Al-Habsi yang datang ke Kalimantan Timur berdakwah dan membina masyarakat Kalimantan Timur. Tentu kedatangan beliau berdakwah tidak bisa kita nilai dengan materi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada mereka yang terus berdakwah walaupun sekarang kita di tengah pandemi COVID-19. Pertemuan dibatasi, tapi insya Allah dengan izin Allah semua sehat. Kalau saya Ustaz sudah alumni, alumni C19. Karena bulan Juli yang lalu positif. Tapi alhamdulillah justru karena itu ada imunitas. Saya sudah 4 kali swab negatif terus, alhamdulillah. Tentu ini bukan sekedar kekuatan pribadi, tetapi tentu karunia dari Allah SWT yang patut kami syukuri. Klaster saya itu 35 orang, Ustaz. 35 orang alhamdulillah semua sembuh. Saya persis hari ke-14 sudah sembuh dan alhamdulillah sampai sekarang di swab tiap bulan di swab negatif terus. Mudah-mudahan ini pertanda rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ingin kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Somad pada hari ini hadir di tengah-tengah adik-adik kita yang diterima di Al-Azhar University. Dan mereka dalam proses penerimaan ini belum dapat beasiswa kecuali nanti sudah sampai di sana. Sehingga diperlukan biaya transportasi. Kami membantu ala kadarnya. Jadi untuk mereka sudah kita bantu 120 juta dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk mereka yang sedang kuliah di Mesir, baik S1, S2, S3, kita juga sudah bantu untuk 40 orang lewat beasiswa Kaltim Tuntas, totalnya 430 juta. Jadi 430 tambah 120, 550 juta telah kami bantu. Tentu ini tidak seberapa, kami berharap pihak-pihak swasta juga tergerak hatinya untuk membantu adik-adik kita yang mau belajar, khususnya apalagi belajar agama. Kami juga telah memberikan beasiswa 35 orang sekolah di Institut Tazkiyah di Bogor. Tahun lalu 35 orang itu kita biayai sampai selesai. Di sana sekolah ekonomi syariah sekaligus tahfiz. Tahun ini kita biayai lagi 55 orang. tahun depan insya Allah 100 orang. Itu supaya nanti pulang nanti ke Kalimantan Timur mereka bisa membangun ekonomi Islam di Kalimantan Timur, dan kita melakukan ini dengan cara yang pelan tapi pasti, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kami lakukan. Dan alhamdulillah kami selama ini juga bekerja sama dengan MUI, dengan Kemenak, membina masyarakat Kalimantan Timur. Kita tahun lalu memberikan beasiswa kepada 130 orang, 130 ribu orang SD sampai kuliah sebesar 162 miliar, tahun ini lagi 163 miliar. Mungkin Bapak sekalian, walaupun di tengah pandemi kami tetap memberikan perhatian kepada masyarakat Kalimantan Timur, mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Selanjutnya kami minta dengan hormat kepada Ustaz Abdul Samad, mungkin juga nanti tambahan dari Ustaz Habib Jafar Al-Habsyi untuk memberikan tausiah kepada kami, berikan nasihat sekaligus pembekalan kepada adik-adik kami yang akan melanjutkan kuliah di Al-Azhar University. Kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini kami ucapkan terima kasih dan perkaranya setinggi-tingginya. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Dan selanjutnya acara kita ialah penyerahan bantuan secara simbolis. Dan kami mohon sekali lagi Bapak Wakil Gubernur untuk mengambil posisi didampingi Asisten Administrasi Umum Bapak Haji Fathul Halim SAMM untuk memberikan dan dihadirin total bantuan 550 juta rupiah untuk generasi bangsa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Baik, kami undang untuk mendampingi Pak Ustadz Abdul Somad, Bapak Habib Abdullah Al-Habsyi untuk berfoto, Pak Abdullah Habib Jafar untuk juga berfoto. Dari Kemenak, kami undang juga dari Kemenak untuk berfoto bersama. Silakan Pak. Silakan. Inilah dia kenang-kenangan, foto ini diabadikan sebagai pengingat nanti ketika adik-adik sudah sukses. Ini besar. Ya. Bapak Hamri Has. Bapak Hamri Has, kami mohon berkenan Bapak. Kita ulang lagi kembali. Baik. Mohon izin Pak. Silakan. Selamat datang kepada Bapak Kapolres yang telah hadir pada acara ini. Kami persilahkan langsung kita berfoto. Bapak Kapolres, mohon izin. Silakan Bapak, langsung kita berfoto. Mohon izin Bapak, silakan untuk langsung bergabung berfoto bersama. Mumpung di sini ada orang-orang yang kita muliakan, orang yang kita sayangi, sebagai kenang-kenangan pemberian beasiswa dengan total 500 miliar lebih untuk generasi Kalimantan Timur, untuk Indonesia pada hari ini. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita masuk ke sesi yang telah kita nanti-nantikan kehadirannya. Kita rindukan sosoknya, yaitu Tausiah, yang mana akan dirangkai dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi Sayyidi al-Habib Ja'far al-Habsyi wa sayyidi al-habib Abdullah al-Habsyi nawartuma hadzal balad matta'anallahu bi tuli umrikuma ya'manallahu ma'al habibil mustafa fi jannatihil ula. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres, tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja memakai katun, katun dipakai di Kalimantan Timur. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Wakil Gubernur. Hanya sekedar menjawab pantun saja. Hari ini bercampur dua perasaan dalam hati saya. Pertama, perasaan senang. Yang kedua, perasaan sedih. Kenapa senang? Karena adik-adik kelas saya mendapat beasiswa. Saya Al-Azhar, mereka juga akan berangkat ke Al-Azhar. Saya tidak mengatakan anak-anakku, karena saya belum tua kali. Adik-adik kelas saya dapat sampai lebih setengah miliar. Itu saya pribadi sangat bahagia. Yang kedua sedih, kenapa? Karena memori saya kembali ke tahun 1998. 22 tahun yang lalu, kondisi saya sama seperti kalian pagi ini. Perasaan saya 22 tahun yang lalu seperti kalian hari ini. Ketika itu 100 anak Indonesia dapat beasiswa Al-Azhar, nama saya ada di sana. Tapi tidak sebahagia kalian. Kalian mau berangkat dilepas oleh Wakil Gubernur, dilepas oleh Habib, dilepas oleh Ketua MUI, dilepas oleh Kapolres, dilepas oleh Kementerian Agama. Sedangkan saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Lalu kemudian memang nasib malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tahun 97 terjadi krisis moneter. Maka yang sebelumnya 1 dolar itu 2000 rupiah, tepat pada saat saya berangkat 98, 1 dolar itu 17 ribu rupiah. Jadi waktu itu yang mendapat beasiswa 100 orang, yang bisa berangkat hanya 74 orang. Yang lain tidak bisa menanggung ongkos biaya. Lalu kemudian berangkatlah kami pada tanggal 5 September 1998. 5 September 1998, sampailah ke Kairo. Sampai di sana, kalian hari ini nanti kalau sampai di Kairo punya sekretariat kekeluargaan mahasiswa Kalimantan, KMKM namanya. Ingat itu singkatannya, kekeluargaan mahasiswa Kalimantan. Karena ada orang yang memplesetkan KMKM, kumpul makan, kumpul makan. Sedangkan saya dulu begitu sampai, kami ngontrak rumah 2 kamar, harganya 300 pon di lantai 9. Kebetulan pas saya sampai di sana sering mati lampu, jadi liftnya mati naik tangga. Lalu kemudian kalian, adik-adikku sekalian, sampai di sana mendapat beasiswa dari Al-Azhar, dari Baitul Zakat, dari World Assembly Muslim Youth, WAMI, dari Al-Majlisul A'la Lishu'un Al-Islamiyah. Ada 4 potensi kita dapat beasiswa. Tapi jangan ambil 4-4-nya, nanti ketahuan diputus semua. Dan kalian dapat juga beasiswa dari pemerintah provinsi, dari Pemda. Saya dulu belajar hanya dapat beasiswa dari Al-Azhar. 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon, disitulah semua ongkos taksi, ongkos bis, beli diktat dan lain sebagainya. Saya ceritakan ini supaya kita ada perbandingan. Karena kalau tidak saya ceritakan begini, nanti adik-adik merasa paling sulit, paling susah, paling payah. Khawatir saya nanti kalian pergi ke tepi sungai Nil. Jadi, ini yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalian luar biasa, berangkat dilepas, ada bantu biaya tiket, sampai di sana ada sekretariat, sampai di sana ada bantuan beasiswa. Nanti setelah pulang pula diperhatikan. Perhatian pemerintah luar biasa terhadap kalian. Saya pulang, Karena mungkin ya itu tadi, karena dari awal itu akhirnya saya pulang, saya melamar di tempat banyak lamaran. Salah satu lamaran itu menerima saya. Datanglah surat ke rumah dari College University Perguruan Agama, namanya KUPUS. College University Perguruan Agama KUPUS, B ujungnya KUPUS. College University Perguruan Agama Brunei Darussalam. Saya diterima kontrak 2 tahun. Saya sampaikan ke almarhumah ibu saya, "Mak, aku dapat kontrak jadi dosen 2 tahun di Brunei Darussalam. Aku pergi atau tetap di kampung?" Kata dia, "Sejauh manapun kau pergi, sebanyak manapun duit yang kau dapat, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Tak lebih dari 2. Apa yang kau kejar? Baguslah tetap di kampung ini, kau mendidik umat." Jadi maksud saya, adik-adik yang sudah dilepas, dibiayai, ada sekretariat, disediakan beasiswa, jangan nanti baliknya ke kampung orang lain. Andai saya pergi ke kampung orang lain, enggak salah, karena memang saya enggak dibiayai. Tapi kalau sampai kalian pergi ke kampung orang lain, dosanya 2 kali lipat. Satu provinsi menyumpah kalian. Nanti pulang, sebesar apapun tawaran di tempat lain, ingatlah cakap saya ini. Nanti kalian pulang akan menjadi doktor pakar tafsir, doktor pakar hadis, doktor usul fikih. Tawaran-tawaran berdatangan. Ingat dulu waktu almarhum Abdul Somad melepas kami. Mestinya kalian sedih, jangan ketawa. Kalian ingat bahwa hidup ini yang dicari. Apapun jabatan, sekaya apapun kalian, mau jadi dosen internasional, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Dan setebal-tebalnya makanan, sebanyak-banyaknya makanan, paling nambuh 2-3 kali. Kalau ada orang tambah makan sampai 4 kali, itu ususnya bocor. Setebal-tebalnya pakaian, pakaian sunnah paling 3 lapis. Di dalam itu jubah, di luar itu burdah, di atas itu imamah. Itulah pakaian dipakai Habib, sunnah. Di dalam jubah, dibalut dengan burdah, ditengkuk rida, di atas imamah. Kalau sampai lebih daripada itu bukan ulama, demam. Hidup ini tak lebih daripada itu, cuman makan dan pakai. Apa yang mau dikejar? Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Oh, jadi ustaz tidak didapat ongkos, tidak dapat beasiswa itu, ustaz marah? Enggak. Saya tak marah. Saya husnuzon. Mungkin mereka tidak kasih saya karena mereka anggap saya kaya. Nama saya kan Abdul Somad Batubara. Semua batubara di Kalimantan Timur ini saya yang punya. Andailah mereka kasih dulu saya beasiswa, mungkin saya gak jadi selesai kuliah, karena saya sibuk pacaran di Kairo. Duit banyak kan? 4 tahun saya di Mesir, gak pernah pacaran. Kenapa? Karena perempuan gak mau sama orang gak punya duit. Saya lebih serius belajar. Saya selesaikan, masuk saya ke Al-Azhar bulan September 98, bulan Juli 2002, saya sudah selesai kuliah, finish. Nilai turun Agustus. Jadi saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan, selesai. Jadi saya tak mau nanti adik-adik, udah semester, udah berapa tahun di Mesir? Part selesai. Kalau sanggup Al-Azhar, terus. Saya tak sanggup di Al-Azhar. Maka saya pergi ke Maroko, setelah itu saya ke Sudan. Tapi kemudian ada orientasi, ada cita-cita. Kata orang yang tidak bertuhan, gantungkan cita-citamu, alam akan membantu. Karena mereka tak percaya kepada Tuhan. Kata dia, alam akan membantu. Orang ateis itu. Tapi kita sebagai orang beriman, gantungkan harapanmu, Allah akan menolong. Maka dari sekarang, saya kemarin dapat kiriman foto kamar saya dari kawan saya. Gambar saya sedang nyetrika di kamar saya waktu di Kairo. Di dinding itu ada tertulis, pintu Meknes. Meknes salah satu kota di Maroko. Ternyata waktu saya S1, saya sudah mau punya cita-cita mau ke Maroko. Tembakan saya waktu itu 2, kalau tidak ke Maroko, ke Sudan. Saya tidak memaksa adik-adik mau ikut seperti saya, karena kawan-kawan saya juga macam-macam. ada namanya Ustadz Reza, S1 Al-Azhar, S2-nya ke Jerman, S3 Australia. Silakan, timur dan barat. Nanti saya kalau belajar di barat itu jadi sekuler. Enggak, kawan-kawan saya belajar di barat, pulang malah lebih islami daripada sahabat-sahabat yang belajar di Timur Tengah. Saya kaget, saya terkejut. Kenapa kalian pulang lebih militan, lebih istiqomah? Karena kami ketemu betul dengan yang kafir-kafir itu, katanya. Satu kos-kosan kami dengan orang ateis, katanya. Oh, ternyata sebetulnya yang kita baca di Kalimantan Timur dengan yang kita baca di sana itu apa sih bedanya? Sama aja. Quran yang ada di sini, Quran itu juga yang ada di Kairo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ibn Abi Syaibah, semuanya sama. Lalu sebenarnya kita ke Mesir itu untuk apa? Belajar hidup. Di sana adik-adik nanti akan ketemu semua orang. Ihbitu Misra, fa innalakum ma sa'altum. Di sana kalian akan ketemu dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya sarankan ke adik-adik nanti memang temui betul Fir'aun itu di sana. Tempatnya di samping Sungai Nil. Gedung tempat tinggal dia, dindingnya warna batu bata. Namanya Tahrir Square. Masuklah ke dalam. Walaupun dia sudah mati, tempatnya tetap di atas. Saya sampai ke sana, masuk saya ke tempat Fir'aun. Bergetar jantung saya pas mau masuk. Tiketnya mahal. Sampai ke dalam, tidak boleh foto. Mamnu' taswir, no take picture, tak boleh ambil foto. Itu makanya saya setiap ketemu saya sama jamaah, boleh foto Pak Ustaz? Foto. Saya takut dia bilang, enggak boleh foto kayak Fir'aun aja. Fir'aun sedang menyadarkan kita, setinggi apapun jabatanmu, kau akan terbujur kaku, kau hanyalah tulang-tulang yang lapuk, kau hanyalah kulit-kulit yang membusuk. Lalu kenapa Fir'aun tidak membusuk? Allah berjanji, Al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pertanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau nanti. Ke Mesir, sama seperti pergi ke mall. Kalau kita mau pergi ke mall, mesti kita tetapkan target saya pulang bawa apa. Kalau mau ke mall itu cari buku, kebetulan ada toko buku dalam mall, fokus dapat buku, pulang. Karena kalau tidak kita akan pergi ke lantai 1, lantai 2, sibuk main game, akhirnya waktu habis mall tutup, buku tak terbeli. Saya sarankan fokus pada 5 poin. Yang pertama, sukses studi. Sukses studi S1 LC, S2 MA, S3 doktor. Dapat tiga-tiganya, bagus. Bahkan ada yang sampai dapat 4. S1, S2, S3, istri, anak. Afdol. Sukses tadi. Yang kedua, sukses talakki. Ijazah itu mangkoknya, talakki itu isinya. Masyarakat Kalimantan Timur menunggu ledakan bom atom yang akan pulang. Akan pulang alumni Al-Azhar, LC, MA, doktor. Mereka menunggu hafalan Quranmu. Mereka menunggu bacaan kitabmu. Mereka menunggu kau menggelegar. Tiba-tiba kau disuruh maju jadi imam ke depan. Mereka sudah menunggu ayat apa yang kau baca. Tiba-tiba, Qailil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Inna a'tai. Kata dia. Hebat lagi imam kecamatan kami, kata dia. Sukses talaqqi. Kalau di sini kau sudah talaqqi baca Quran qiraat Hafs an Asim, talaqqi qiraat Warsh, talaqqi qiraat Kumbul, talaqqi qiraat Ibnu Katsir. Banyak qiraat. Selama ini baca hadis hanya dari buku, namanya wijadah. Maka mulailah engkau pakai sama', simak, mendengar langsung. Sampai kau bisa meriwayatkannya, haddatsana wa akhbarana wa amba'ana. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Ila qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau engkau yang membacakan hadis itu, maka saat meriwayatkannya kau katakan akhbarana. Tapi saat itu gurumu membaca lalu kau mendengar, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Talaqqi hadis kepada para masyayikh. Di sana ada Syekh Muhammad Abu Hashim, murid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Di sana ada Syekh Ali Jum'ah. Ada sanad dari belahan barat, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ada sanad dari belahan timur, Syekh Yasin Al-Fadani. Kedua sanad ini bertemu dalam kepala Syekh Ali Jum'ah. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab Sirah Dzatiyah, biografi dia. Ditulisnya di situ, min talamizi, di antara murid-muridku adalah Syekh Ali Jum'at kana karimal khuluqi. Ali Jum'ah adalah muridku dan akhlakul karimahnya luar biasa. Talaqqi dengan mereka. Datanglah Syekh Albani mengatakan hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, apa kata beliau? Bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Ternyata Syekh Albani baru membaca satu tarik, jalur, lalu dia hukumkan hadis itu dhaif. Sementara hadis itu ada syawahid dan mutaba'atnya. Irtaqat darajatuhu idza hadithil hasan. Derajatnya bisa naik kepada hadis hasan. Maka dibahaslah itu oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. 7 jilid. Orang yang masih hidup di Mesir. Maka talaqqi. Bulan Juli habis ujian, Agustus, September, 3 bulan libur, habiskan waktu untuk talaqqi. Pasang target. Libur semester 1, khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Libur semester 2, khatam kitab ini. Saya tak ingin mendengar gimana kabar anak-anak Kalimantan Timur di Kairo waktu Juli Agustus? Alhamdulillah Ustaz, dapat tiket pulang semua. Sukses studi LCMA doktor. Sukses talaqqi. Nanti kalau kalian talaqqi berijazah, nanti pulang ke Samarinda kalian pede untuk buka majelis. Majelis apa yang ada di sana? Majelis Arba'in Nawawi. Sanadmu bersambung kepada Imam Nawawi. Majelis apa di sana? Majelis Bulughul Maram. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sana kita apa? Di sana mengkaji tentang At-Targhib wa Tarhib. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Al-Munziri. Di sana apa? Di sana Al-Adhkar. Sanadmu bersambung kepada Imam An-Nawawi. Dengan itu ada ikatan emosional melanjutkan tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, sukses metodologi. Metodologi pengandalan bahasa Arab untuk orang non-Arab. Karena nanti ketika kita pulang ke kampung halaman, kita diminta ke kampus untuk ngajar bahasa Arab. Sedangkan kita dari Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Kita tidak bidang kita bahasa Arab. Apalagi mengajarkan bahasa Arab, itu ada metode caranya. Dan di sana ada itu. Ambil kursus pengajaran metodologi. Metodologi tahfiz Quran. Macam-macam metode ada di Kairo. Karena nanti setelah pulang kita akan buka rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Bagaimana kita mau mengajarkan? Memang kita di Al-Azhar diwajibkan ngapal Quran. 1 tahun, 2 juz kami dulu. Tapi nanti cara menghafalnya, cara membuat anak-anak menjadi hafal, kita tak punya metodenya. Pelajari itu, ada metode tabarok. Macam-macam metode yang terkenal. Jangan sampai ketika kita pulang, kita tak membawa apa-apa. Yang kita bawa cuma tokmiyah bilbet. Yang keempat, sukses organisasi. Aktif nanti di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, aktif nanti di PCNU, aktif di Muhammadiyah, aktif di KMKM, aktif di lembaga kajian tafsir, kajian fikih, usul fikih. Untuk apa? Supaya terbiasa berorganisasi. Mana tahu nanti pulang jadi ustadz, tiba-tiba dicalonkan orang jadi presiden. Jadi kita sudah tidak gagap lagi secara organisasi. Mana tahu pulang nanti tiba-tiba bisa jadi anggota legislatif. Kita bagi-bagi peran. Tidak selamanya dakwah ini selesai hanya dengan ceramah. Buktinya dengan ceramah, mari kita tolong Timur Tengah, mari kita bantu mahasiswa yang mau ke Mesir. Enggak selesai. Tapi dengan kekuasaan enggak perlu ceramah, tanda tangan, keluar 500 miliar. Itu baru satu tanda tangan, kalau sampai 3 kali. Sukses studi, sukses talaqqi, sukses metodologi, sukses organisasi, yang terakhir adalah sukses komunikasi. Tak ada gunanya banyak ilmu tapi komunikasimu jelek. Apa kata orang? Aku salut dengan dia itu. S1, S2, S3 Azhar, hafal Quran, tapi sombongnya minta ampun. Cukuplah sekali jumpa sama dia, mau muntah aku nengok mukanya. Komunikasi kita mesti baik. belajar. Alhamdulillah nanti adik-adik selama di sana ketemu dengan semua orang. Jumpa orang Aceh, jumpa orang Jawa, jumpa orang Sunda, jumpa orang Makassar, jumpa orang Banjar, tak usah ke sana, sini banyak. Jumpa dengan orang Melayu. Dengan berbagai macam karakternya ada. Anak-anak KPMJB, kekeluargaan masyarakat Jawa Barat. Orangnya lembut-lembut, sampai enggak kedengaran suaranya. Apa kabar? Ketemu pula sama orang Medan. Betamulah orang Jawa ke rumah orang Medan. Sudah siap dia masak, kata orang Medan, makan, makan, makan. Terkejutlah semua orang Jawa. Saya yang menjelaskan. Saya bilang itu mereka bukan marah. Memang suaranya begitu, karena di sana angin kencang. Jumpa sama kawan-kawan kita dari Makassar. Tapi nanti setelah pulang, itu akan menjadi keindahan yang luar biasa. 22 tahun perjalanan, hari ini saya keliling. Alhamdulillah, dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia, semua yang mengatur jadwal saya, itu semuanya adalah kembali ke sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Di dunia kita bersahabat, di dunia kita berteman, di akhirat kita akan bertetangga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya nasihat cukuplah sudah. Adapun nanti bagaimana pulang, kami pun dulu tak tahu, tak pernah terpikir pulang akan jadi apa. Yang kami pikirkan dulu gimana supaya hafalan Quran dengan kitab ini selesai ujian beasiswa tak putus. Karena kalau sampai tidak naik tingkat 3 kali, DO. Kalau sudah DO, beasiswa putus, tiket pulang tidak dapat, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ketakutan. Tak pernah terpikir. Pernah tak Ustaz dulu terpikir akan menjadi penceramah pergi ke sana kemari? Enggak. Pikiran saya dulu simple aja. Pulang ke kampung, cari tanah, buka kolam ikan, tanam berkebun, buat pengajian, ngajar ngaji, itu simple saja. Tak pernah terpikir macam-macam. Iyam saskallahu bidurrin falakashifalahu iya. Wa iyuridka bikhairin falaradda li fadlih. Yusibu bihi man yasha. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, bantuan stimulan beasiswa Kaltim dan bantuan biaya transport 550 miliar. Kok Ustaz ingat? Itu saya baca. Ada lomba debat seluruh orang-orang di dunia ini. Diadakan Qatar debat di Qatar, Doha. Tiba-tiba yang juara debat itu bukan orang Mesir. Yang juara debat itu orang dari Kalimantan Timur. Artinya apa? Prestasi. Jadi kalian cetaklah karena prestasinya, maka negeri ini akan, saya yakin dan percaya, Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah, tepuk tangan pertanda rasa hormat kepada beliau. Dan untuk sebagai penutup acara, kami undang yang kami muliakan Habib Jafar Al-Habsyi untuk memberikan doa, pemimpin doa. Kami persilahkan.